Baik, kita memasuki hadis yang ke-84. Qala an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rawahu Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rawahu Muslim. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Jabir radhiyallahu anhu, beliau radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yub'atsu kullu 'abdin, setiap hamba akan dibangkitkan, 'ala ma mata 'alaihi, di atas apa dia dalam kondisi dia matinya. Mana seorang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sebagaimana dia tatkala wafat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sehingga dalam hadis ini pengkhabaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap hamba akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari pembangkitan kelak pada kondisi sebagaimana wafatnya dia. Meskipun di sana mereka para syurahul hadis terdapat beberapa pendapat tentang hadis ini. Ada yang menyatakan seorang hamba akan dibangkitkan dalam keadaan dia dikafani. Ada pula yang mengatakan hadis ini khusus bagi mereka para syuhada. Dan sebagian lagi membawa secara zahirnya, yaitu setiap hamba akan dibangkitkan pada kondisi wafatnya, sebagaimana kondisi wafatnya. Sehingga di dalam hadis ini menuntut kita semua untuk senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah SWT dengan harapan Allah SWT mewafatkan kita semua di atas husnul khatimah, di atas ketaatan kepada Allah SWT, sehingga kita akan dibangkitkan Allah SWT dalam keadaan melakukan ketaatan. Setahadar, berhati-hati, waspada, jangan seorang hamba senantiasa di atas kemaksiatan karena khawatir akan Allah Subhanahu wa taala cabut nyawanya dalam keadaan dia melakukan kemaksiatan, waliyadz billah. Sehingga ini termasuk su'ul khatimah. Dan tentunya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menganugerahkan, mengaruniakan kepada kita husnul khatimah. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan tentang hadis ini, wallahu a'lam. Tapi masih kita pada ucapan Rasulullah SAW ta'ala setelah beliau menyebutkan tentang riwayah-riwayah al-marwiyah, tentang riwayat-riwayat yang telah diriwayatkan, tentang kekeliruan, kesalahan mereka para sahabah. Beliau sebutkan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah kadzib, dusta, tidak benar riwayat tersebut, baik perawinya yang para pendusta atau riwayat tersebut telah ada penambahan dan pengurangan dan perubahan. Kemudian riwayat-riwayat yang kedua adalah riwayat yang sahih, yang benar, tapi mereka mendapatkan udzur dikarenakan mereka adalah mujtahid, sehingga kekeliruan yang mereka terjatuh padanya bainal ajr wal ajrain, imam mereka mendapatkan satu pahala, wa imam mendapatkan dua pahala. Dan ahlu sunnati wal jamaah tidak menganggap mereka terjatuh dalam perbuatan dosa dikarenakan ijtihad mereka. Dan bersamaan dengan itu, ahlu sunnati wal jamaah tidak meyakini bahwasanya mereka adalah orang-orang yang maksum, terjaga dari terjatuh dalam kekeliruan. Tidak. Bahkan memungkinkan bagi mereka untuk terjatuh dalam perbuatan dosa. Kemudian Rasulullah SAW Taala melanjutkan, walahum minas sawabik wal fadail ma yujibu magfirata ma yasduru minhum in sadara hatta innahum yukfaru lahum minas sayiat ma la yukfar liman ba'dahum. Walahum, dan bagi mereka para sahabah, minas sawabik, memiliki keutamaan mereka adalah orang-orang yang terdahulu di dalam beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wal fadail, dan mereka memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Bagaimana mereka di dalam mempertahankan keimanan mereka, bagaimana di dalam mereka berupaya mengamalkan al-Islam, demikian pula di dalam membelanya, memperjuangkannya. Yang mana sawabik wal fadail ma yujibu magfirata ma yasduru minhum, menuntut mereka termaafkan, terampuni dari kekeliruan yang mereka terjatuh padanya apabila mereka terjatuh dalam perbuatan kekeliruan. Hatta innahum yukfaru lahum minas sayiat ma la yukfar liman ba'dahum, sehingga mereka para sahabat akan diampuni bagi mereka kekeliruan-kekeliruan yang tidak akan diampuni bagi orang-orang yang setelahnya, dikarenakan banyaknya keutamaan yang ada pada mereka. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, waqad sabata biqauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ana khairal quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Dan sungguh telah sabit, telah tetap, telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, ana khairal qurun qarni, sungguhnya sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang para sahabat ada padanya. Generasi kurun yang terbaik. Tsumalladzina yalunahum tsumalladzi yalunahum, kemudian generasi setelahnya dan setelahnya. Yang mana ini menunjukkan tentang keutamaan mereka para sahabat. Qala wa anna mudda min ahadihim idza tasaddaqa bihi kana afdalu min jabali Uhud dahaban mimman ba'dahum. Dan demikian pula telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya satu umud dari mut mereka para sahabat apabila mereka bersedekah, ini lebih utama dibandingkan sedekah-sedekah yang dilakukan oleh orang-orang setelah mereka, meskipun sebesar gunung Uhud dari emas. Perbedaan yang sangat jauh akan tapi antara satu emut yang biasanya kalau ditakar dengan emut adalah dari bahan makanan, korma, bur, dan yang lain. Ini kalau dibandingkan dengan emas sebesar gunung Uhud, tatkala mereka para sahabat bersedekah dengan satu emut, ini lebih baik dibandingkan sedekahnya orang-orang setelah mereka, meskipun sedekahnya dengan emas sebesar gunung Uhud. Keutamaan yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang ada pada mereka para sahabat. Dikarenakan keimanan mereka, keikhlasan mereka. Summa idza kana qad sadara min ahadihim dhanbun fayakunu qad taba min. Kemudian apabila sadara min ahadihim dhanbun, salah seorang di antara mereka para sahabat terjatuh dalam perbuatan dosa. Apabila salah seorang di antara mereka para sahabat terjatuh dalam perbuatan dosa, maka mereka qad taba min. Mereka telah bertaubat. Aw ata bihasanatin tamhuhu. Atau mereka telah melakukan kebaikan-kebaikan yang akan menghapuskan dosa yang dia lakukan. Aghfir lahu bi fadli sabiqatihi. Atau Allah SWT telah mengampuninya dikarenakan keutamaan yang ada pada mereka, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang lebih dahulu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Au bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi hum ahaqqun nas bi syafaatihi. Atau mereka telah mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka para sahabat adalah manusia-manusia yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au ibtuliya bi bala'in fid dunya kufira bihi an. Atau Allah SWT menimpakan bala musibah kepada mereka yang dengannya Allah SWT mengampuni dosa-dosa mereka. Qala fa idza kana hadza fi dhunubil muhaqqaqah fa kaifa al umur allati kanu fiha mujtahidin in asabu falahum ajran wa in akhta'u falahum ajrun wahid wal khata'u makfurun. Maka apabila ini adalah dosa yang benar-benar itu adalah perbuatan dosa tadi, apabila salah seorang dari para sahabat terjatuh dalam perbuatan dosa, mereka telah bertobat. Kalau tidak, Allah SWT telah mengampuni dikarenakan keutamaan yang ada pada mereka, atau mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau Allah SWT menimpakan musibah bagi mereka yang akan menghapuskan dosa mereka, atau mereka telah mengamalkan amalan-amalan kebajikan yang demikian pula akan menghapus dosa-dosa yang mereka lakukan. Ini apabila pada dosa yang benar-benar perbuatan dosa. Fa kaifa al-umur allati kanu fiha al-mujtahidin? Maka bagaimana kalau kekeliruan yang ada pada mereka para sahabat adalah dikarenakan ijtihad? Yang apabila mereka benar dalam ijtihadnya, falahum ajran. Mereka mendapatkan dua pahala. Dan apabila keliru dalam ijtihadnya, maka mendapatkan satu pahala. Dan kekeliruannya termaafkan. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم نذر مكفور مأمور في جانب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. Kemudian beliau rahmat Allah katakan summal qadr, kemudian kadar, persentase, alladhi yungkar min fi'lihim, min fi'li ba'dihim, perbuatan sebagian mereka yang diingkari, yang dianggap suatu kekeliruan, kadarnya, persentasenya itu apa? Nazrun, sangat sedikit. Makmurun, tertutupi. Fijanibil fadailil qaum, akan tertutupi dengan keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka. Keutamaan-keutamaan yang sangat banyak, yang sangat agung, yang sangat besar, maka tatkala ada satu kekeliruan, kekeliruan yang sedikit akan tertutupi. Wa mahasinihim, dan kebaikan-kebaikan mereka berupa keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Mereka adalah orang-orang yang kuat keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka rela untuk mengorbankan jiwa dan raga mereka. Wal jihad fi sabilih, dan merimungkan pula jihad mereka di jalan Allah SWT. Dan demikian pula keutamaan hijrah serta nusrah membela agama ini. Wal ilmin nafi', ilmu-ilmu yang bermanfaat yang ada pada mereka. Dan wal amal salih, dan amalan-amalan soleh yang mereka lakukan. Sehingga sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ma'u idza balagha qullatayn lam yahmilil khabath. Menjelaskan tentang kondisi mereka para sahabat. Keutamaan-keutamaan mereka yang sangat banyak, yang sangat besar, sangat agung, ini tatkala ada sedikit kekeliruan, maka tidak akan mempengaruhi keutamaan yang ada pada mereka. Qala wa man nadhara fi siratil qaum bi ilmin wa basiratin wa ma manallahu alaihim bihi minal fadail ulima yakinan annahum khairul khalq ba'dal anbiya. Maka barang siapa yang melihat tentang sirah, sejarah mereka para sahabat, bi ilmin wa basiratin, melihat dengan ilmu, dengan basirah, dengan insaf, yang sekian demikian indah sirah mereka. Wa ma manallahu alaihim bihi, dan apa-apa yang Allah SWT telah anugerahkan kepada mereka berupa keutamaan-keutamaan. Ulima yakinan annahum khairul khalq ba'dal anbiya, akan diketahui secara yakin, secara pasti, tidak ada keraguan di dalamnya, bahasnya mereka para sahabat adalah manusia-manusia terbaik setelah para anbiya. Sehingga tidaklah melecehkan mereka, mencela mereka, kecuali orang-orang yang sesat atau ada penyimpangan di dalam hatinya. Sebagaimana yang telah kita bawakan kalamnya Abu Zur'a Ar-Razi. Kalau ada seorang yang menilai dengan penilaian yang negatif terhadap salah seorang sahabat, berarti dia ingin menolak Al-Quran dan Sunnah. Sehingga hati-hati tatkala kita dapati ada seorang yang mentaan, mencela, menilai dengan penilaian yang negatif terhadap mereka para sahabat atau salah seorang dari para sahabat, berarti pada diri orang tersebut ada syai' dari penyimpangan. Bukan perkara yang remeh, bukan perkara yang sepele. Sehingga kita harus jaga lisan-lisan kita, hati kita. Demikian pula tangan-tangan kita, telinga-telinga kita. Jangan sampai kita menyebutkan, jangan sampai kita menulis, dan jangan sampai pula kita mendengarkan ucapan-ucapan yang menghinakan mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Wala kana wala yakunu mislahum. Tidak ada generasi yang seperti mereka para sahabat. Sebagaimana kita dapati di dalam sejarah, tidak ada kekuasaan yang dapat menguasai sebagaimana di zamannya mereka para sahabat. Ini karena keimanan yang ada pada mereka. Wa innahum saffatun min quruni hadhil ummah. Dan bahasanya mereka para sahabat adalah pilihan generasi umat ini. Allati ya khairul umam wa akramuha 'ala Allah. Yang mana mereka para sahabat adalah sebaik-baik ummah dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, tentunya berdasarkan ketakwaan mereka. Ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Al-Wasitiyah tentang riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang kekeliruan, kesalahan mereka para sahabat. Sehingga di sini menakkid bahasanya mereka para sahabat tidaklah yudkar illa bijamil. Para sahabat tidaklah disebut kecuali dengan penyebutan yang bagus. Disebutkan tentang keutamaan-keutamaan mereka. Disebutkan tentang kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka. Tidak sebagaimana mereka orang-orang rawahid yang mereka melecehkan para sahabat, bahkan mengkafirkan para sahabat. Dan pada hakikatnya mereka laisu minal muslimin. Rafidah, mereka adalah orang-orang yang kufar. Agama mereka mirip dengan orang-orang Yahudi. Dikarenakan pencetusnya adalah orang Yahudi. Yang masuk ke dalam Islam ingin merusak Islam dari dalam. Abdullah bin Saba. Sebagaimana disebutkan oleh mereka para ulama, sebagaimana Lus Paulus yang masuk ke dalam agama Kristen untuk merusak agama Kristen dari dalam. Ini mungkin yang dapat kita sebutkan tentang terkait masalah masawi, kekeliruan yang ada pada mereka para sahabat, dan masih satu permasalahan yaitu tentang hukum mencela mereka para sahabat. Fa insyaallah taala kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam.